Kalau bukan buat semuanya, Irangge ini malam kembali bersama Pantura Live Music. Oh, lagunya. Alah. Mamaku janda baru telung sasi. Ojo nah, ini. Ini cuma lagu, Mas. Loh, lah sing kira tenanan sapa? Umpamane kok tenanan ya gomblo ya karo.